إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد para jamaah dan para peserta daurah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan daurah kita sesi yang sore hari, yang mana rencana awalnya pagi itu jadwalnya tentang ma'rifatullah, ma'rifatul Rabb. Sedangkan sesi yang ke sore adalah ma'rifatul din bil adillah dan juga ma'rifatul nabi, yaitu mengenal agama Islam dan juga mengenal nabi, itu yang sore. Namun karena kata panitia bahwasanya untuk yang sesi yang pagi katanya belum selesai, sehingga kita sedikit melanjutkan, yaitu tentang ma'rifatul Rabb, yaitu mengenal Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika pengetahuan ini, ilmu ini wajib bagi kita semuanya untuk mengetahuinya, untuk mempersiapkan diri kita semuanya tatkala menghadapi pertanyaan para malaikat, yaitu di alam kubur kelak. Tatkala ditanya man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapakah Rabbmu, siapakah, apakah agamamu, dan siapakah nabimu. Tentu kita tidak cukup mengatakan yang penting nabi saya Muhammad, agama saya seperti nabi Muhammad, atau agama saya seperti ustaz saya. Kita kan tidak bisa mengarang nanti itu apa yang akan kita ucapkan. Sehingga untuk mengetahui, membiasakan nanti ucapan-ucapan tersebut, ya kita sudah membiasakan ketika kita sejak hidup di dunia ini. Sebagaimana kalau kita semuanya mengetahui bahwasanya man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentu kita sudah membiasakan terlebih dahulu, kita sudah mengerti makna la ilaha illallah terlebih dahulu, sehingga nanti pun ketika di akhir, ketika menjelang kematian, kita pun juga bisa mengucapkan. Tapi kalau cuma sekedar tahu, oh ya nanti itu pokoknya kalau mau meninggal saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi kesehariannya tidak pernah sholat misalkan, tidak menjalankan konsekuensi dari ucapan tersebut, maka bagaimana dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Sehingga orang-orang yang beriman, kalau dia sudah beriman di dunia, beramal soleh, nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan, mengkokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang kokoh nanti ketika ditanya, ketika di kuburan. Fil hayati dunya wal akhirah, baik itu ketika di dunia maupun di akhirat nanti. Sehingga itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sedikit mengulang dari apa yang sudah dibahas tadi, yaitu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan 22, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'an wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan Rabb adalah huwal ma'bud. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqakum, yaitu yang menciptakan kalian. Berarti kita harus mengakui bahwasanya pencipta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjadikan sebab kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah apa? Menciptakan kita semuanya. Dan juga disamai Allah menciptakan kita, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Jadi sebelum kita ada pun seluruh makhluk hidup itu yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ghayah, tujuan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mencapai predikat orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala juga yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu firasyan, hamparan yang luas, tempat tinggal bagi kalian semuanya. Wasama binaa, dan juga menjadikan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'an, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air hujan. Sebagaimana yang alhamdulillah tadi telah kita saksikan bersama kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkannya hujan kepada kita semuanya. Kemudian dari hujan itu, fa akhraja bihi minas thamarat rizqan lakum. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan atau mengeluarkan dari bumi dengan sebab turunnya hujan tadi itu as-thamarat, yaitu buah-buahan, tanam-tanaman, yang mana itu semuanya merupakan sumber rezeki bagi kita semuanya. Kita makan semuanya bersumber dari sumber daya alam yang berasal dari bawah tanah. Dan apa yang berada di bawah tanah tidak akan mungkin tumbuh kecuali setelah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tatkala kita sudah mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi, ini, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kalian tahu bahwasanya Allah itu yang memberikan rezeki. Kalian tahu yang menurunkan hujan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya jangan ke Dewi Sri, mintanya juga jangan ke dewi-dewi yang lainnya, ataupun sembahan-sembahan yang lainnya. Karena kita tadi sudah mengikrarkan bahwasanya yang telah menciptakan kita, menurunkan hujan kepada kita, menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak tepat kita diberi sesuatu oleh si A misalkan, tapi terima kasihnya mintanya kepada si B. Bagaimana perasaan si A? Itu manusia. Lalu bagaimana dengan Zat yang Maha Kuasa dan juga memberikan rezeki kepada kita semuanya? Maka dari itu berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Maka yang menciptakan segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi setelah kita mengakui tadi penciptaan-pencipta Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan Allah itu memiliki hak untuk kita sembah. Wa anwa'u ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Dan di antara jenis-jenis dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seperti Islam. Kita berislam, dan juga wal iman, dan juga kita memiliki iman, dan juga ihsan. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada makrifah yang kedua, yaitu makrifatu dinil Islam bil adillah. Dan juga di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah addu'a, berdoa, wal khaufu, dan juga takut, war raja, dan harap, wat tawakkuli, yaitu bertawakal, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, warabbah, warahbah, dan juga rasa harap dan juga rasa takut, wal khusyu' dan khusyu', wal khasyah dan juga khasyah takut, wal inabah dan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah dan meminta pertolongan, wal isti'adzah dan meminta perlindungan, wal istighatsah dan memohon pertolongan di kala genting, wa dzabhi dan juga ketika kita menyembelih, wa nadzari dan bernazar, bersumpah, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha, dan selain dari apa yang kita sebutkan tadi dari jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulluhu atau kulluha lillahi taala, seluruh ibadah tadi itu harus kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita palingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah tadi yang telah kita sebutkan tadi itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu taala wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kalian menyembah beserta menyembah Allah Subhanahu wa taala itu menyembah yang lain. Artinya janganlah kalian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala meskipun kalian dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita semuanya bahwasanya al-masjid atau al-masajid, kalau kita memahami secara bahasa, adalah tempat sujud, yang mana secara istilah adalah tempat beribadah, tempat mengerjakan sholat berjamaah. Maka tatkala ini masjid yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai tempat untuk beribadah hanya kepadanya, jangan sampai kita menggunakannya untuk beribadah kepada selainnya. Jangan sampai kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala di tempat yang suci ini, di tempat yang agung ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala meskipun kalian dalam keadaan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, al-musyrik dinamakan musyrik, seorang musyrik dinamakan musyrik itu bukan karena dia itu tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena sekedar dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun orang musyrik dikatakan musyrik karena dia pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala namun menyembah yang lainnya saja, istilahnya sudah berbeda, yaitu kafir. Dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang musyrik dikatakan musyrik tadi itu bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak mengakui bahwasanya memberikan rezeki adanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia tidak mengakui bahwasanya menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dia disebut sebagai seorang musyrik karena di samping keyakinan tadi ternyata dia memalingkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan sedikit pun dari ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang musyrik kafir. Wa dalilu qauluhu taala, "Faman yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang menyembah atau yang berdoa bersamaan dia menyembah Allah itu menyembah Tuhan yang lainnya. Dia menyembah selain Allah bersamaan dengan dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, la burhana lahu bi, yang mana dia tidak memiliki pengetahuan di dalamnya. fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya nanti itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia di samping menyembah Allah juga menyembah yang lainnya? Nanti semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah berhasil. Meskipun mereka secara zahir di dunia memiliki dunia kekayaan dan yang lainnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang merugi. Wa fil haditsi, dan di dalam sebuah hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti dari ibadah. Meskipun di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah karena beberapa sanadnya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita semuanya mengetahui ibadah adalah unsur penting dalam beribadah, atau berdoa unsur penting dari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mengatakan bahwasanya inti dari ibadah itu hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang menunjukkan bahwa doa itu termasuk ibadah, karena yang soleh adalah ad-du'a wal ibadah, doa adalah termasuk dari ibadah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah Rabb kalian, ud'uni, memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian semuanya kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengabulkan doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam madakhirin, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang merasa dirinya itu lebih hebat, merasa dirinya dia itu bisa mengatur urusannya dia sendiri, sehingga dia tidak membutuhkan lagi Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan lagi pertolongan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun menyebut bahwasanya orang yang tidak mau berdoa tadi adalah orang-orang yang sombong, yastakbirun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang tersebut, yaitu akan masuk ke dalam api neraka. Wa dalilul khauf, sedangkan dalil dari ibadah yang lainnya yaitu al-khauf, takut. Ya, takut itu pun juga bentuk dari ibadah, yang mana kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang di sini para ulama membagi apakah ini termasuk khauf tabii atau bukan. Ada mengatakan secara mutlak takut apapun tidak boleh. Bahkan kita takut terhadap harimau pun juga tidak boleh. Karena kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takutnya kepada kecoa, tikus dan sebagainya. Tentu ini tidak dibenarkan dalam syarat ini. Menurut pendapat sebagian ulama. Adapun ulama yang lainnya memang mengatakan bahwasanya al-khauf selama itu khauf tabii itu masih diperbolehkan. Artinya tabii itu masih lumrah, yang memang tabiatnya manusia takut ketika ada binatang buas tadi, itu dia takut. Takut ketika ada perampok misalkan, ya dia takut, ya karena memang perampoknya membawa senjata dan seterusnya. Dan ini selama masih topi diperbolehkan. Namun akan takut atau khawatir terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, di yang belum terjadi dan yang lainnya, atau masalah ghaib, maka itu semuanya tidak dibenarkan karena takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatakhafuhum makhafuni in kuntum mu'minin." Dan janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepadaku, jika kalian benar-benar beriman kepadaku. Nah, di sini lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, ketika menyuruh untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin, jika kalian memang benar-benar beriman kepadaku. Seolah-olah mengatakan bahwasanya jika kalian takut juga kepada selainku, berarti kalian tidak memiliki iman, atau iman kalian tidak sempurna. Kalian menunjukkan sempurnanya keimanan seorang, dia hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilur raja, kemudian al khauf, takut, lawannya adalah ar-raja, yaitu harapan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah nikmat yang terbesar yang akan didapatkan oleh seorang mukmin ketika dia masuk ke dalam surga nanti, yaitu bisa berjumpa, bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mengakui bahwa masuk surga itu sendiri adalah sebuah kenikmatan, namun yang paling nikmat di antara kenikmatan-kenikmatan di dalam surga tadi adalah nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia fal ya'mal amalan shaliha. Hendaklah dia mengerjakan amalan saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan juga dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada dua poin penting agar kita mendapatkan kenikmatan ini, bisa masuk surga kemudian menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah dengan yang pertama untuk amal saleh, beribadah, mengerjakan sholat, puasa, ibadah-ibadah yang lain, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tidak cukup kita mengatakan yang penting saya beriman, yang penting hati saya baik. Karena di sini Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan fa ya'mal amalan saleh, beramal. Amal di sini adalah umum, baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Kalau amalan batin benar dengan hati, keyakinan. Yang penting dia yakin, yang penting dia beriman. Namun yang dimaksud dengan amalan zahir adalah amalan perbuatan kita semuanya. Dan apabila memang benar hatinya itu bersih, niatnya bersih, amalan batinnya itu bersih, pasti juga akan tercermin dari amal perbuatannya. Dan juga setelah dia mengerjakan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, baik itu manusia, baik itu pepohonan, baik itu dewa yang katanya memiliki kekuasaan dan seterusnya. Ini merupakan dua syarat. Namun inti dari ayat di sini adalah tadi adalah dalilur roja, yaitu dalil harapan. Karena kita berharap, menginginkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap agar bisa masuk ke dalam surga. Kemudian berikutnya wa dalil tawakkul, ibadah yang lainnya atau yang menunjukkan bahwasanya at-tawakkul adalah beribadah, adalah termasuk ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Tawakkul beda dengan tawakul. Kalau dalam bahasa Arab ada dua wazan yang berbeda. Yang pertama pakai tasydid, yang kedua tidak, tapi pakai mat. Dari tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Itu yang pertama. Yang kedua tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Hanya beda tasydid dengan alif, artinya bertentangan. Kalau yang di sini yang diperintahkan dan termasuk ibadah adalah tawakkala atau tawakkul. Kita menyebutnya tawakal. Itu adalah menyandarkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa meninggalkan usaha. Al-akhdhu bil asbab, itu yang penting. Kita juga tetap berusaha. Artinya usaha kita setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan amal saleh, salat, puasa dan yang lainnya, baru kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diterima atau tidak, meskipun kita tadi kembali ke yang pertama atau sebelumnya, yaitu tetap berharap agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang kuliah, di antara bukti tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun kuliah dengan belajar yang rajin, mengajarkan skripsi pun juga dengan baik, dengan usaha, bukan hanya sekedar di rumah saja. Siapa tahu nanti nilainya bagus, tiba-tiba lulus, kan nggak mungkin. Nah, kalau tidak dengan berusaha, dia maksudnya istilah yang kedua tadi, tawakala tadi atau tawakul, dia hanya bergantung pasrah tanpa ada usaha. Sehingga kita masuk ke masjid menguji sepeda motor itu adalah sebagai bentuk tawakul atau tawakkala. Jadi bukan sekedar pasrah saja. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukup Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia petunjuk. Cukup Allah yang melindunginya, cukup Allah yang membantunya. Lihat, dia kalau sudah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah bagi dia Allah sebagai tempat sandarannya. Wa dalil rabbah war rahbah wal khusyu'. Dan dari rahbah, rahbah itu ya hampir sama dengan rojak, dengan harapan, atau rahbah, rahbah pakai ghain, dia juga diartikan sebagai mahabbah, sebagai kecintaan, kesukaan. Sedangkan rahbah bisa juga dari ketakutan, kekhawatiran. Wal khusyuk, ya khusyuk menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka darinya adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka bersegera dalam mengerjakan kebaikan, yusari'un fil khairat. Di sini tidak hanya diungkapkan dengan ya'maluna al-khairat, mengerjakan kebaikan, namun menggunakan kata yusari'un, yaitu bersegera. Karena kalau kita menemukan sebuah kebaikan, jangan ditunda-tunda lagi, jangan nyantai, tapi kita harus bersegera. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin, dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin adas samawati wal ard, dan juga bersegera untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang meluasnya seluas langit dan bumi. Sehingga sesuatu yang sifatnya kebaikan itu jangan pernah ditunda, baik itu sifatnya ukhrawi, akhirat, ataupun sifatnya duniawi. Boleh kita juga menyegerakan kehidupan dunia kita, kebaikan kita. Namun tentu kalau kita dalam usaha dunia saja kita bersegera, maka min babil aula, lebih utama lagi kalau urusan akhirat kita juga terus bercepat-cepat atau bersegera mengerjakannya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan takut, rasa cinta mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka khawatir, takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya juga harus seimbang. Tatkala kita sedang benar-benar mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita utamakan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita sedang berbuat maksiat, maka kita dahulukan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan azabnya. Kemudian juga dalilnya, dalil al-khasyah, dalil takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut atau khawatir, janganlah kalian takut terhadap mereka, wakhshawni, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah dalilu al-inabah, dalil kembali, dalil bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dan kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali di sini adalah bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya adalah orang yang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslimulah, dan serahkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aslimu juga akan dibahas pada nanti insyaallah taala. Wa dalilu al-isti'anah, dan dalil dari isti'anah, bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan, itu juga termasuk ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita baca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. Dan juga dalam sebuah hadis, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka Rasulullah menasihati, di antara isi nasihatnya adalah idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita semuanya bisa menjalankan segala aktivitas, segala sesuatu yang telah kita rencanakan, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita untuk bisa melangkahkan kaki kita dari rumah ke Masjid Ibrahim ini, itu semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, itu juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang yang diberi kenikmatan berupa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih belum bisa menjadi orang yang pandai bersyukur, maka hendaklah kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa bersyukur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, berzikir kepadamu, dan juga tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, dan tolonglah aku untuk husni ibadatik, memperbaiki apa? Ibadahku. Jadi kita beribadah, kita bersyukur saja tadi itu, bahkan kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan masalah, dengan musibah dan yang lainnya, tentu kita lebih berhak untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dalilu al-isti'adzah, dan dalil dari memohon perlindungan, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang juga kita semuanya sudah menghafalnya, bahkan sering membacanya di pagi dan sore hari khususnya, yaitu kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung dari Rabbnya al-falaq, waktu subuh, waktu pagi. Dan juga kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Ini juga dari segala musibah, dari bala, itu semuanya kita tidak akan mungkin dapat lepas kecuali dengan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dari gangguan syaitan, dari gangguan sihir, dari gangguan gendam dan yang lainnya. Kita semuanya dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu al-istighatsah, dan dalil dari istighatsah. Perbedaan antara isti'anah, isti'adzah dan istighatsah. Kalau isti'anah tadi sudah kita jelaskan meminta pertolongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan isti'adzah adalah meminta perlindungan artinya dari gangguan. Sedangkan istighatsah juga meminta pertolongan. Namun lebih khusus lagi, yaitu pertolongan dalam keadaan genting, dalam keadaan sempit, dalam musibah yang sifatnya besar. Atau kalau kita menyebutnya bencana nasional, mungkin seperti itu. Sehingga inilah yang disyariatkan untuk istighatsah. Jadi istighatsah pada asalnya adalah disyariatkan, bahkan termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengingkari adanya istighatsah, dia berarti mengingkari adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tata cara kita beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena istighatsah termasuk al-ibadah. Dan ibadah, di samping kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuruti, mengikuti dan mengistijabai apa yang kalian inginkan. Ya, dari sisi prakteknya secara umum juga bersama dengan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan perang yang pertama kali setelah hijrah, yaitu perang Badar, yang mana semuanya itu takut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat khawatir karena ya belum punya pengalaman untuk berperang. Dan juga karena perang Badar itu awalnya tidak ada niatan untuk perang. Namun terjadilah perang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pun juga khawatir, sehingga mereka pun memohon istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dalam doanya, kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikalahkan, maka nanti khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak akan disembah lagi oleh makhluknya. Sehingga itu karena kekhawatiran, sehingga istighatsah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dzabhi, dalil menyembelih, bahwasanya menyembelih juga merupakan bentuk ibadah yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakanlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepadaku, yaitu petunjuk untuk berada di dalam jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jalan ini merupakan jalannya, agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, dan tidaklah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Katakanlah, inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku wa nusuki, an-nusuk itu maknanya juga am dan khas, ada dua makna. Nusuk bisa bermakna ibadah secara umum, dan juga an-nusuk bisa bermakna sembelihan atau yang menyembelih adzabhu tadi. Maka di sini dikatakan, katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadahku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah, la'anallahu man dhahaba li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah bukan hanya orang yang menyembelih, tapi menyebutnya dengan menyebut nama berhala. Misalkan bukan menyebut bismillah, tapi menyebut bismillah wal uzza, bukan hanya sekedar itu saja. Memang itu adalah dilarang, haram, bahkan bentuk kesyirikan. Namun bisa jadi yang dimaksud dengan la'anallahu man dzaba li ghairil barang, siapa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tatkala menyembelih memang mengucapkan bismillah, namun itu diperuntukkan ketika membangun rumah, kemudian nanti kepalanya ditanam, dipendam di dalam tanah, atau untuk sesajen, ataupun untuk Nyiroro Kidul ataupun yang lainnya, ke Gunung Semeru dilempar dan seterusnya. Meskipun mereka secara zahir seorang muslim menyembelihnya dengan mengucapkan bismillah, maka ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, karena menyembelih termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita semuanya memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah dalilu an-nadhar, yaitu bersumpah, bernadhar. Nanti bernadhar, kalau saya nanti lulus maka saya akan mentraktir teman-teman saya, misalkan itu adalah nadhar. Atau kalau saya skripsinya diterima setelah wisuda maka saya akan puasa 3 hari, maka ini adalah juga bentuk nadhar. Atau misalkan kalau nilainya bagus saya akan sedekah untuk Masjid Ibrahim misalkan. Ini juga nazar. Dan nazar itu semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka yufuna bin nadri. Lanjut apa? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan, melaksanakan nazar-nazar mereka, dan mereka takut di hari di mana kejahatan, keburukan itu tersebar di mana-mana. Nah itu tentang ma'rifatu ar-Rabbi atau ma'rifatu Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala baik dari ayat kauniyah maupun dari ayat asy-syar'iyyah. Kita mengetahui dari tanda-tanda kekuasaannya yang ada di alam, dari ciptaannya, dan juga bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dari dalil-dalil syar'i, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kedua. Baik, berikutnya yaitu pengetahuan yang kedua, al-asru atsani, pokok-pokok Islam yang kedua yang harus kita ketahui adalah ma'rifatu dini al-Islam, yaitu mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Mungkin ada pertanyaan, kan kita sudah masuk Islam alhamdulillah sejak kecil, sejak lahir. Ya mungkin kalau mungkin ada mu'alaf, tapi kita bicara secara umum, kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Salat pun juga kita sudah tidak ketinggalan lagi. Apakah masih perlu kita mengenal agama Islam? Sehingga di sini tetap yang ditekankan adalah ma'rifatul din Islam, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wa huwa al-ittislamu lillahi fit tauhidi wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. wal inqiyad, dan tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki, dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya dan dari pengikutnya. Ma'rifatuddin Islam, mengenal agama Islam, wajib bagi kita semuanya untuk senantiasa mengetahuinya dan mengenalnya. Adin agama, yang dimaksud dengan agama, ma yatadayyanu fihi al-insan, yaitu sesuatu yang mana seorang itu beragama, berprinsip di atasnya atau dengannya. Dia menyembah Rabbnya dengan prinsip tersebut, yaitu dengan agama tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan al-Islam, apa artinya? Selain yang di sini, dari kata salima, ya selamu, artinya apa? Selamat. Nah, jadi kalau kita mengetahui dari makna dasarnya saja, makna aslinya, al-Islam dari, meskipun al-Islam asal dari aslama yuslimu, tapi kata dasarnya adalah salima ya selamu, yaitu selamat, berarti bahwasanya Islam itu memberikan apa? Keselamatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan keselamatan, kesejahteraan itu pun sejatinya adalah bukan hanya untuk pemeluknya saja, namun di luar pemeluk agama Islam pun juga bisa merasakan keselamatan dari orang-orang Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan diri kita sebagai seorang Muslim, maka hendaknya kita sudah bisa menjamin bahwasanya orang-orang di sekeliling kita itu juga selamat dari kita. Selamat dari apanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan atau pernah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim dikatakan muslim itu adalah apabila orang-orang Islam, kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan juga dari tangannya, dari gangguannya. Jadi kalau kita masih menjumpai orang-orang yang terdolimi dari perbuatan kita, baik itu dari ghibahan kita, rasan-rasan kita, dari celaan kita, dari kesombongan kita, maka itu belum bisa dikatakan sebagai muslim yang sejati, yang sempurna. Atau dari gangguan kita, kita masih mengambil harta-harta kaum muslimin dengan cara zalim, melukai, suka memukul orang lain, menganiaya dan yang lainnya, maka ini juga belum menjadikan dia seorang muslim yang benar-benar muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna secara umum dari al-Islam. Adapun yang dimaksud dengan al-Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Al-istislam adalah menerima dengan penuh hati, dengan pasrah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertauhid. Yang dimaksud dengan at-tauhid, ja'alallahu wahidan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu-satunya, satu-satunya yang disembah, satu-satunya diibadahi, satu-satunya meminta pertolongan, meminta perlindungan dan yang lainnya. Itu adalah at-tauhid. Sehingga para ulama menjelaskan Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya itu semuanya adalah menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau lanjutkan dengan wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. At-ta'ah ismu jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-a'mali adh-dhahira wal batinah. Ini juga sama dengan makna al-ibadah. Ya, karena memang at-ta'ah dengan ibadah tidak ada bedanya. Artinya tidak begitu berbeda. Yang namanya mentaati Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Rasulullah, di sini Muhammad atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ketika menyebutkan al-istislamu lillahi bitauhid, sebenarnya itu pun juga sudah cukup. Sebagaimana ta'aruf yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ketika menyebutkan makna dari Islam cukup dari al-istislamu lillahi bitauhid. Namun apa yang dilanjutkan yaitu wal inqiyadu lahu bitta'ah, itu menyebutkan al-khas ba'dal 'am, yaitu mengkhususkan, memberikan contoh jenis-jenis dari yang pertama atau dari yang sebelumnya. Toh kalau kita mengatakan hanya menyerahkan diri kita semuanya kepada Allah, itu sudah cukup. Karena namanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya sudah tunduk patuh. Ada perintah dilaksanakan, adanya larangan ditinggalkan. Itu namanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan tarif berikutnya, yaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya, yaitu dan pengikutnya. Al-bara' yaitu berlepas diri. Dia tidak ikut-ikutan dari segala perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sebuah peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, harus kita hindari, harus kita jauhi. Begitu pula dengan wa ahli dan juga pengikutnya. Jadi kalau ada mengetahui seorang yang berbuat kesyirikan, dijauhi. Apa maksudnya dijauhi? Apakah dikucilkan, dihajar dan lainnya? Tidak. Jadi kita menjauhi perbuatan kesyirikan dan pengikutnya hanya sebatas perbuatan kesyirikan tersebut. Kalau orang tersebut sedang mengerjakan kesyirikan, ya kita jauhi. Kita tidak mengikutinya, bahkan tidak duduk-duduk dengannya. Karena kalau kita hanya duduk-duduk saja dan menunjukkan tidak ada pengingkaran, kita sama saja dengan mereka. Idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Jika kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari dan juga wa yustahza'u biha dan juga dipermainkan, fala taqudu ma'hum, maka janganlah kalian apa duduk-duduk dengannya. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka itu mau mengambil judul yang lainnya, topik yang lainnya, berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau kalian tidak mau pergi, innakum idzan mithluhum, maka seolah-olah kamu itu seperti mereka. Jadi dianggap sama. Jadi ketika kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan itu, tidak boleh kita duduk-duduk. Meskipun mengatakan, ya karena kejadiannya dekat rumah, saya cuma duduk, ikut melihat saja. Tidak, itu akan menimbulkan fitnah. Itu kenapa disebutkan juga wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pengikutnya. Dan ini pun sebenarnya juga sudah masuk dalam bab yang pertama, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menyebutkan al-khas ba'da al-am juga. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pengertian ini tadi, ta'rif dari al-Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung pengertian bahwasanya ketika telah sampai kepada kita perintah ataupun larangan, maka yang wajib bagi kita semuanya adalah melaksanakan dan melakukan tanpa menanyakan kenapa, tanpa menanyakan hikmahnya. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau kita masih tanya hikmahnya, hanya tanya hikmahnya dan tidak mau melakukan perbuatan tersebut sampai tahu hikmahnya, berarti kita belum istislam, kita belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil kalau dia manut pada orang tuanya, disuruh beli sesuatu, tolong ini ada kertas catatan, tolong ke warung sebelah. Dia tidak tahu, tidak bisa membaca apa yang ada dalam tulisan tersebut. Dan terbentuk dia patuh dia pada orang tua, ya dia apa? Langsung mengerjakan apa yang diperintahkan. Tidak nanyakan beli ini, beli sabun, beli yang lainnya. Tidak nanyakan kenapa kok beli sabun, untuk apa dan seterusnya. Tidak harus. Karena dia, yang penting adalah bagaimana dia patuh kepada orang tuanya. Begitu pula dengan kita terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya dapat kita ketahui tentang ma'rifatullah adalah harus dengan bil adillah tadi, yaitu dengan dalil-dalilnya. Karena kita juga mengetahui hakikat Islam bukanlah dari pengikutnya. Kalau kita melihat atau menilai Islam dari pengikutnya, repot. Kenapa? Ya Muslim ada yang korupsi. Korupsi paling banyak di dunia siapa? Ya Muslim. Orang yang paling banyak berbohong siapa? Ya Muslim. Di Indonesia kenapa? Ya karena memang jumlahnya penduduk banyak kan Muslim. Ketika dihitung yang paling banyak juga seorang Muslim. Sehingga kasus-kasus di penjara pun juga mungkin yang paling banyak adalah yang beragama apa? Beragama Islam. Sehingga persen-persen seperti itu, individu-individu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengetahui hakikat Muslim. Sehingga kita pun juga berusaha untuk menjelaskan kepada kaum muslimin ataupun orang-orang kafir bahwasanya hakikat Islam itu bukanlah apa yang dilihat di televisi, apa yang terlihat di masyarakat. Memang ada kaum muslimin, seorang muslim yang keras pada orang lain, tetangganya, kaku, eksklusif dan yang lainnya. Tapi ada yang tidak seperti itu. Maka membandingkan mengetahui Islam yang benar itu adalah dengan dalil-dalilnya. Meskipun juga ketika mensyarah hadis ini atau mensyarah kitab ini, tidak semua pula bahwasannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tahu dalilnya. Tapi yang penting adalah tadi ma'rifatul Islam, dinul Islam bil adillah. Mengetahui Islam dengan dalilnya, atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dalil. Bisa dipahami ya? Kita tidak harus beribadah itu tahu dalilnya. Tapi yang penting bagi kita semuanya adalah kita bisa beribadah berada di atas dalil. Kalau kita mengatakan seorang harus tahu dalilnya ketika sholat, ketika ibadah, maka ini mustahil akan terjadi. Kenapa? Ada yang tahu dalilnya sholat? Dari awal sampai akhir? Gak ada ya? Yang lengkap. Atau pernah baca aja mungkin. Kita semua belum pernah membaca dalil satu persatu. Takbiratul ihram itu dalilnya apa? Membaca Al-Fatihah itu dalilnya apa? Surat itu dalilnya apa? Kan enggak? Yang kita baca adalah tata cara sholat sesuai dengan Nabi. Yang pertama takbiratul ihram, membaca doa istiftah dan seterusnya. Dan juga ini juga membuka pintu orang awam, orang taklid itu juga diperbolehkan selama tidak taklid buta. Karena Allah sendiri mengatakan was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, orang yang mengetahui, jika kalian tidak mengetahui. Artinya pertanyaan di sini boleh saja kita tanya langsung jadi. Langsung jadi apa? Ustaz, Pak Kiai, hukumnya ini apa? Oh, ini boleh, ini tidak. Boleh saja. Ketika kita mengamalkan, tidak tahu dalilnya. Namun, itu tadi kita, dan setiap ibadah itu berada di atas dalil. Ya memang untuk mengetahuinya, kita harus belajar dan juga minimal kita bertanya kepada orang yang tahu dalil. Apakah memang benar ibadah kita itu semuanya sudah berdasarkan dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wasalatu maratib, dan dia Islam itu ada tiga tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Di sini disebutkan Islam itu terbagi menjadi tiga. Satu Islam, dua iman, tiga ihsan. Ini berarti bahwasanya Islam, lafaz Islam itu ada dua macam, dua penggunaan. Islam secara umum dan juga Islam secara khusus. Yang dimaksud dengan Islam secara umum adalah kalau kita menyebutkan Islam saja, maka nanti akan sudah mencakup tiga bagian ini, ya Islam, iman, dan ihsan. Namun apabila kita menyebutkan ketiga-tiganya, maka adalah iman, Islam, iman, dan juga ihsan. Jadi di sini al-Islam secara umum tadi sudah mencakup segala perbuatan baik itu zahir maupun batin. Namun kalau dari perincian dari marotib ini, tingkatan ini, maka Islam adalah amalan zahir, sedangkan al-iman adalah amalan batin, hati dan juga ihsan. Ihsan adalah buah atau tujuan dari amalan batin dan juga amalan zahir tadi, dan itu adalah tingkatan yang tertinggi. Wa kullu martabatin lahu arkanun, dan setiap tingkatan tadi memiliki rukun-rukun. Farkanul Islami khamsah, maka rukun dari agama Islam atau rukun dari Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti wa hajju baitillahi alharam. Ini yaitu rukun-rukun Islam. Sekarang kita akan bahas, yaitu yang pertama al-martabatu al-ula, tingkatan yang pertama yaitu Islam yang memiliki 5 rukun yang telah kita sebutkan tadi. Adapun rukun Islam yang pertama yaitu asyhadah, maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Dalil syahadat adalah firman Allah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu walul ilmi qa'iman bil qist, dan para malaikat serta orang-orang yang diberi karunia ilmu atau orang-orang berilmu, para ulama, mereka juga berdiri tegak di atasnya, berdiri dengan cara yang adil, bersikap dengan cara yang adil, dengan mengatakan la ilaha illa huwal azizul hakim, yang mana juga mereka mengatakan tidak ada tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha kuasa dan juga maha bijaksana. Di sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada persaksian dari Allah Subhanahu wa taala akan dirinya yang maha suci, yaitu bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Disebutkan wa ma'naha, dan makna arti dari ayat tersebut adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa haddu nafsi min al-isbat la ilaha nafian ma yu'badu min dunillah illallah. Illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarikalah fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. Dan batasan dari nafi atau peniadaan dari penetapan la ilah, yaitu maksudnya la ilah adalah nafian, meniadakan, tidak ada tuhan, tidak ada sembahan. Mayyubadu mitullah, yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz yang kedua adalah illahu, yaitu illallah. Ini merupakan musbitan, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah kepadanya. Sebagaimana laisa lahu syarik, dia tidak memiliki sekutu dalam penciptaannya atau kekuasaannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini terdapat kalimat tauhid atau kalimatun thayyibah, yaitu la ilaha illahu. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu yang kita sering mendengarnya dari terjemahannya, tidak ada tuhan selain Allah. Namun kalau kita memahami jumlah atau kalimat ini dari sisi bahasa Arab, maka kalimat la ilaha illallah yang pertama bahwasanya dia terdiri dari 2 rukun, yang bernama peniadaan sembahan-sembahan selain Allah, kemudian dia penetapan Allah lah yang paling berhak disembah. La di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai la nafiyah li jinsi, yaitu la yang menafikan dari jenis. Dan la ini tidaklah mendahului sebuah kalimat kecuali kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Harus ada mubtada dan khobarnya, kemudian didahului dengan la ini atau la nafiyah li jinsi. Sedangkan di sini hanya terdapat satu kata saja, mubtada saja, yang mana nanti akan menjadi isimnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan titik-titik kecuali Allah. Jadi kalau kita memahami bahasa Arab, di sini harus ada titik-titiknya. Ada sesuatu yang terhapus, yang tidak tertuliskan. Namun bangsa Arab semuanya mengetahui titik-titik tersebut, hanya sekedar mengetahui kaidah bahasa Arab, karena memang bahasa Arab merupakan bahasa mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pun juga mengetahui makna ini. Sehingga karena mereka mengetahui makna inilah, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu la ilah, tidak ada Tuhan. Ilah, sedikit belajar bahasa Arab, di sini sebagai asalnya mubtada, sehingga menjadi isimnya, isim dari la. Dan harus ada khobarnya. Nah, khobar, para ulama mencari, kalau katakan Allah sebagai khobarnya, tidak mungkin, karena di sini semuanya juga harus khobar, harus nakirah, menurut bahasa Arab, apalagi nakirah itu artinya tidak tentu ya, harus nakirah. Ya insya Allah sekarang antum ingat-ingat, nanti suatu saat insya Allah akan paham yang belum paham, tapi mencoba dipahami. Artinya Allah di sini lafzul jalal tidak mungkin menjadi khobar, karena Allah dalam ma'rifat, sedangkan khobarnya harus nakirah. Sehingga dari sisi penerjemahannya pun tidak mungkin dan tidak boleh kita mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan menjadikan Allah itu sebagai khobarnya, sebagai penjelasnya dari Tuhannya. Kalau kita mengatakan Allah sebagai khobarnya tadi, penjelasan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ketika dihapus la sama illa, maka menjadi Tuhan itu Allah. Karena ilah artinya makhluk sesembahan atau ma'bud, bagaimana jelaskan sini ada ma'bud sesembahan. Sehingga kalau kita mengatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti wakilnya kan sembahan banyak. Berarti seolah-olah sembahan-sembahan itu semuanya pada hakikatnya apa? Allah. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti konsekuensinya memahami bahwa semua sembahan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang di sini tidak ada, yang ada di sini kecuali laki-laki, tidak ada hadirin kecuali laki-laki, berarti kita mengatakan yang di belakang itu juga laki-laki. Tidak ada yang datang, yang duduk di depan, ada penjelasannya, yang duduk di depan kecuali laki-laki, berarti yang duduk di depan semuanya apa? Laki-laki. Yang belakang tetap bukan laki-laki. Jadi gak cukup kita mengatakan tidak ada yang di dalam kelas ini, di dalam masjid ini kecuali laki-laki, kan masih kurang. Tapi kita mengatakan tidak ada yang duduk di depan, tambah ada tambahnya, di depan kecuali laki-laki. Nah, berarti kita sekarang tinggal mencari la ilah, tidak ada Tuhan titik-titik kecuali Allah. Sehingga para ulama menjelaskan, mendapatkan, menyimpulkan bahwasanya kalimat atau kata yang terhapus di sini adalah hakun, yaitu yang berhak, yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. La ma'budah hakun, la ilaha hakun illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tetap mengakui Tuhan itu memang banyak, kenyataannya pun juga apa? Banyak. Tapi dari Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang berhak disembah siapa? Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana para ulama menetapkan kalimat hakun tadi itu? Yaitu dari surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dan demikianlah, karena Allah dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal haqq, dialah yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan sesungguhnya apa-apa yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala maka adalah batil, tidak benar. Ini menunjukkan bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Yunus ayat yang ke-32, Allah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Dan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian yang hak, Rabb kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi, dan apa yang ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi kalau kita sudah menyembah sesuatu yang benar, maka kita tidak perlu menyembah selain dari yang benar itu. Nah, ini arti yang sesungguhnya yang paling tepat memaknai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syaikh Muhammad rahimahullahu taala menafsirkan ayat yang tadi, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu, wa tafsiruha alladhi yuwaddiruha qawluhu ta'ala atau qawluhu ta'ala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang engkau sembah. "Illalladzi fatarani fa innahu sayhdin." Kecuali, yaitu berlepas diri kecuali dari Zat yang telah menciptakanku, maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan menjadikan kalimat tadi itu, yaitu berlepas dirinya dari sembahan-sembahan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikannya kalimatan baqiyatan, ungkapan akidah keyakinan yang akan terus-menerus ada baqiyah fi aqibihi, yaitu kepada akidah sesuatu yang datang setelahnya, yaitu maksudnya keturunan-keturunannya. Yaitu ini harapan dari Ibrahim alaihissalam, berharap bahwasanya keturunan-keturunannya itu juga semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar mereka semuanya kembali kepada agama yang benar, agama yang lurus, yaitu hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kita mengambil faedah bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan akal beliau sendiri, dengan ra'yi beliau sendiri, namun beliau menafsirkan ayat tadi itu dengan Al-Qur'an, dengan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga para ahli tafsir pun di antara tingkatan tertinggi dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah dengan menafsirkannya dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya. Meskipun untuk menentukan ayat ini adalah yang menafsirkan ayat itu juga butuh ijtihad, butuh penelitian. Akan tapi kesimpulannya adalah bagaimana di sini kesungguhan beliau, keinginan beliau untuk menafsirkan ayat itu adalah dengan Al-Qur'an sendiri, tidak dengan pikiran beliau. Kemudian beliau juga membawakan ayat yang lainnya yang mendukung ayat sebelumnya adalah firman Allah taala, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Serulah kepada orang-orang ahlul kitab, katakanlah kepada ahlul kitab, ta'alu, kemarilah kalian, datanglah kalian ila kalimatin sawa, untuk menuju sebuah kalimat yang sama, tujuan yang sama, akidah yang sama. Bainana wa bainakum, yaitu antara kami dengan antara kalian. Apakah persatuan yang menyatukan antara kaum muslimin, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan bersatu dengan orang-orang kafir ahlul kitab? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, yaitu ajakan saya adalah agar kita semuanya tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengajak yang lainnya. Jadi kita bersatu membuat organisasi yang terdiri dari seorang muslim, kafir, ataupun yang lainnya. Kita hanya bergerak di bidang sosial saja, tidak. Tapi yang diinginkan di dalam agama Islam, bersatu itu adalah bersatu hatinya, bersatu apa? Keyakinannya. Bukan hanya bersatu apa? Jasadnya. Kalau hanya jasad, kepentingan itu banyak. Sekali pilkada, gabung. Setelah selesai, perang lagi. Nah, itu karena bukan keyakinan, bukan akidah yang disatukan. Namun hanya kepentingan apa? Sesaat saja. Namun inilah yang diajak oleh para nabi semuanya, mengajak untuk kalimat yang sawa, satu kalimat, satu tujuan, yaitu hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapapun. Wala yattakhidza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan masing-masing dari kita, sebagian kalian, itu tidak menjadikan sekutu-sekutu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw, seandainya mereka berpaling, mereka tidak mau mengikuti ajakan kalian, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kami adalah orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya sebuah persatuan, persaudaraan, jika tidak dilandasi di atas keimanan? Apa artinya kita satu majelis, kita satu organisasi, tapi tujuannya berbeda-beda? Maka disini yang diinginkan oleh Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang apa? Bersaudara. Kenapa kita dikatakan hanyalah? Karena bahasa Arab innamal situ yufidul hasr, hanya pembatasan. Artinya hanya orang beriman yang memiliki iman yang sama sajalah yang bisa dianggap sebagai saudara. Dan saudara, ukhuwah imaniyah, ukhuwah yang dibangun di atas keimanan, itu yang akan langgeng, yang akan kekal, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan persatuan-persatuan yang lainnya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kalian akan mengira itu adalah persatuan, kumpul, karena mereka prinsipnya makan enggak makan, kumpul, untung tidak untung, yang penting kumpul, bukan itu. Sehingga kalian tak sabun jaman mengira mereka adalah bersatu, sedangkan hati-hati mereka ternyata apa? Berselisih. Bahkan mereka masing-masing memiliki rencana makar untuk menjatuhkan yang lainnya. Nah, itu yang tidak diinginkan dalam syariat ini. Jadi apapun tujuan kita, agenda kita, berteman kita, komunitas apapun kita, tujuannya hanyalah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibu ta'ud, fa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dolalah, fasiru fil ardi fa'unduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah memutus di setiap umat, yaitu seorang rasul. Untuk apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul, mengutus utusan di tengah-tengah umatnya? Ani'budullah wajtanibut tahud, yaitu untuk memperingatkan umat tersebut agar menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi atau meninggalkan tahud. Tahud adalah sembahan-sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ridha untuk disembah, diagungkan, diibadai. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. Dan di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di antara mereka tidak mau menerima petunjuk sehingga mereka pun berada dalam kesesatan. Maka fasiru fil ardi, maka jalanlah kalian, telusurilah bumi ini, fangguru kaifa kana akibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi ini, untuk kalau kalian memang benar-benar tidak percaya terhadap kekuasaan Allah, di sana banyak sekali tempat-tempat kuburan bagi para pendusta-pendusta Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun di antaranya adalah sebuah bukti yang sangat nyata dari makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengekalkan, atau sampai saat ini masih ada mayatnya, agar kita semuanya bisa mengambil pelajaran. Namun kita pun juga akan bisa mengambil pelajaran kalau memang niatnya mengambil pelajaran. Karena betapa banyak orang-orang peneliti pergi ke sana jauh-jauh membuang uangnya untuk meneliti, namun ternyata juga tidak mendapatkan hidayah. Maka apapun dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dapat kita ambil pelajarannya selama kita memang menginginkan pelajaran tersebut. Kemudian berikutnya, dalil syahadah anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dan sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian. Di sini ayat ini tentu turun di bangsa Arab. Ya, karena kalian pada waktu itu turun ketika sebelum kalian, ya, para sahabat, yaitu orang-orang Arab. Sehingga di sini ketika mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, yaitu dari bangsa Arab. Azizun alaihi ma'anittum, yang dimaksud dengan azizun alaihi ma'anittum di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yang menanggung segala kelelahan, capek, segala beban yang mana kalian semuanya pun tidak mampu untuk menanggungnya. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya disambil sebagai seorang pemimpin, maka beliau pun juga menanggung kesusahan dari umatnya. Ana aula bil mu'minina min anfusihim. Itu aula bil mu'minina bi anfusihim. Rasulullah sallallahu alaihi menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang-orang mukminin dari diri-diri mereka. Jadi kalaupun seorang itu punya beban, maka disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanggung beban-beban yang diterima oleh umat-umatnya. Dan juga harisun alaikum bil mu'minin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haris adalah semangat bersungguh-sungguh dalam memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat bersungguh-sungguh agar umatnya ini tidak tersesat, agar kaumnya itu juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat rasul atau utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Semangat ketika memberikan hidayah, semangat ketika menjelaskan kebaikan kepada umatnya atau kepada orang lain, bukan seorang yang acuh terhadap orang lain, tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Terserah kamu ngaji atau tidak, yang penting saya ngaji. Terserah masuk Islam atau tidak, yang penting saya Islam. Terserah ikut ngaji masjid taklim, ikut sholat atau tidak. Tapi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh bahwasanya Rasulullah adalah harisun 'alaikum bil mu'minin, yaitu orang paling semangat dari kalian untuk memberikan hidayah kepada orang-orang mukmin. Ra'ufur Rahim, dan juga beliau penyayang, mencintai, lemah lembut terhadap umatnya. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wa istinabu ma nahaa anhu wa zajar wa alla yubadallahu wa la yubadallahu illa bima syara. Dan arti atau makna syahadah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, itu ada 4 poin. Jadi kalau kita bersyahadat, berikrar, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankan 4 poin ini. Yang pertama adalah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari setiap perintahnya. Diperintahkan untuk sholat, sholat. Diperintahkan untuk ke masjid. Diperintahkan untuk membayar zakat, membayar zakat, dan seterusnya. Jadi apapun perintahnya, maka harus kita jalankan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa saja yang datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Maka jalankanlah, laksanakanlah. Kembali kepada yang tadi, tidak boleh, tidak perlu kita menanyakan lagi kenapa Allah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini. Dan juga yang kedua, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan mempercayai apa saja yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan masalah ghaib. Rasulullah mengabarkan tentang hari kiamat. Itu terjadi, pasti akan terjadi. Maka kita semuanya juga harus meyakininya. Rasulullah mengabarkan datangnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal. Rasulullah mengabarkan tentang azab kubur. Maka kita semuanya juga harus meyakininya, membenarkannya. Karena azab kubur, meskipun ini adalah masalah akidah, dan perawinya pun juga kata para ulama tidak sampai mutawatir. Namun selama ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita semuanya untuk apa? Mengimaninya. Masuk akal atau tidak, maka tetap kita harus mengimaninya. Karena kalau dikatakan harus masuk akal terlebih dahulu, sekarang kita mau pakai akalnya siapa? Akalnya Abu Jahal apa akalnya Abu Bakar? Abu Lahab tidak mempercayai Isra, Abu Bakar langsung apa? Mempercayai. Nah itu terlalu, kalau kita gantungkan pada akal kita tentu tidak akan sampai. Wastinabu mana'an huwa zajar, dan menjauhi dari apa yang dilarangnya, dan mengingkarinya, menjauhinya. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita yakini bahwasanya itu merupakan sesuatu yang mendatangkan madharat. Dan apapun yang diperintahkan tadi, itu pasti mendatangkan apa? Maslahat, mendatangkan kebaikan. Ini harus kita yakini. Kita tahu apa tidak? Misalkan minuman khamr, minuman keras, kita dilarang untuk makan makanan riba, dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus menghindarinya, harus apa, menjauhinya. Karena sebagai konsekuensi dari syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian wa alla yubadallahu illa bimasyara, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi, disembah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tujuannya adalah memberikan contoh kita semuanya untuk beribadah. Bukan untuk ditinggalkan, kita bisa kreasi sendiri-sendiri ibadah, yang penting saya beribadah. Kalau kita semuanya boleh beribadah dengan kreasi dan modifikasi dari kita semuanya, apa gunanya Rasulullah SAW diutus? Gak ada gunanya. Tapi kalau dalam hal dunia, maka kita justru boleh apa berkreasi atau memodifikasi. Karena memang Rasulullah tidak diutus untuk ngurusi urusan dunia. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui terhadap urusan dunia, dunia kalian. Jadi kalau kebetulan dekat yang paling ITS, bikin robot secanggih-canggihnya ya, ahlan wa sahlan, silahkan. Justru itu dianjurkan kalau memang bisa dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Bikin mobil listrik dan seterusnya, terserah. Mau bikin jalan, mau bikin masjid yang desainnya bagus, ya itu terserah. Itu urusan apa? Urusan dunia. Tapi urusan agama, kita harus tunduk dan patuh tadi. Aturannya sudah dibakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik, lebih bisa dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini empat rukun tadi, yaitu rukun dari syahadah Muhammadan Rasulullah. Wa dalil salati wa zakati, dan dalil dari salat, rukun Islam yang kedua dan yang ketiga yaitu zakat. Wa tafsir tauhid adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishin. Mereka tidak diciptakan, tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas hanya menyembah kepada Allah semata, mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin al-hunafa, yaitu mengikhlaskan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Kalau kita berbicara lagi masalah sholat, zakat secara terperinci juga tidak akan selesai. Yang mana intinya di sini adalah bahwasanya sholat merupakan rukun kedua dari rukun-rukun Islam yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu ibadah zahirah, yaitu amalan zahir setelah syahadat atau persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh bagi kita semuanya untuk meninggalkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah, yaitu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti apa? As-shalah. Sehingga apabila seorang itu salatnya baik, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Seandainya salatnya itu dia baik, maka akan baik pula apa? Amalan-amalan yang lainnya. Dan apabila salatnya jelek, buruk, maka buruk pula lah amalan-amalan yang lainnya. Sehingga di sini Rasulullah menjadikan salat sebagai barometer ibadah seseorang. Ibadah yang lainnya, amal ibadah yang lainnya, rajin apa tidak bisa dilihat dari salatnya. Kita juga bisa melihat salatnya seorang itu baik atau tidak, khusyuk atau tidak, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Itu juga sebagai barometer amalan-amalan yang lainnya. Dan juga menunaikan zakat bagi yang memiliki harta yang sudah mencapai nisabnya dan juga sudah mencapai haul selama 1 tahun, atau kalau pertanian setelah dia panen dan juga mencapai nisabnya, dan aturan-aturan zakat yang lainnya. Wa dalilu asyam, dan dalil dari puasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Wa dalilul haji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi Allah alannas, wajib bagi manusia, wajib atas manusia, hajjul baiti, yaitu untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, yaitu barang siapa yang memiliki kemampuan, wajib baginya untuk haji lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini pun ditegaskan haji hanyalah bagi orang yang mampu. Ya meskipun hakikatnya semuanya zakat juga bagi yang mampu, kalau tidak mampu tidak wajib zakat. Namun diberikan penekanan pada haji di sini karena haji merupakan ibadah badaniyah dan juga ibadah maliyah, ibadah yang tidak hanya membutuhkan harta. Safar dari Indonesia ke Arab Saudi ke Mekah, namun juga dibutuhkan fisik yang kuat. Sehingga di sini lebih ditekankan man istata'a ilaihi sabila, barang siapa yang mampu. Hanya mampu benar-benar, dia uangnya juga sudah cukup, sehingga juga memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Ketika kita sudah berhasrat untuk ibadah haji, tidak perlu kita membebani diri kita sendiri dengan hutang terlebih dahulu, karena kita memang belum wajib untuk haji. Sehingga kita pun akan berangkat ke haji kalau memang sudah mampu, baik secara fisik, kesehatan, ataupun secara finansial. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa dia ingkar berbuat kufur, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta, maha mencukupi, tidak butuh terhadap ibadah kalian. Pada hakikatnya kalian mau beribadah, kalian mau kufur, tidak percaya, itu Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal ibadah, kewajiban perintah-perintah yang kita laksanakan, itu semuanya manfaatnya dan madharatnya itu kembali kepada kita semuanya. Kemudian al-martabatu atsaniyah, tingkatan agama Islam yang kedua setelah kita Islam, yaitu tadi amalan zahir kecuali rukun yang pertama yaitu syahadah. Maka martabat yang kedua dalam agama Islam adalah al-iman. Yang dimaksud dengan al-iman atau macam-macam iman di sini adalah wahwa bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ada 70 lebih cabang. Bid'un adalah bilangan antara 3 sampai 10 atau lebih, sehingga di sini dikatakan 70 lebih. Bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Tentu ucapan la ilaha illallah di sini tidak hanya sekedar ucapan, tapi yang mengandung konsekuensi, mengandung syarat-syaratnya, mengandung rukun-rukunnya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau di jalan ada gangguan, ada batu di tengah jalan, maka disingkirkan. Kalau di jalan mengetahui ada pohon yang mana daunnya sampai ke tengah jalan menghalangi para pengendara, maka disingkirkan. Karena itu jalan adalah hak pengguna jalan, penumpang, baik itu kendaraan bermotor, mobil, ataupun pejalan kaki, masing-masing memiliki hak di jalan. Nah, di sini perbuatan yang mungkin kita semuanya menganggap ringan, hanya batu kerikil dan sebagainya, itu ternyata dimasukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai cabang dari keimanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu merupakan cabang dari keimanan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan secara khusus al haya. Ketika sudah menyebutkan yang paling tinggi la ilaha illallah, ucapan la ilallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, ternyata masih diselipkan satu lagi, yaitu al-haya'u syu'batun minal iman, rasa malu itu merupakan cabang atau bagian dari keimanan. Ini juga menunjukkan besarnya nilai malu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan al-haya'u kulluhu khair, yaitu rasa malu itu semuanya adalah kebaikan. Tentu di sini malu yang menjadikan dia berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Tapi kalau malunya untuk sholat, ya tidak boleh. Kenapa tidak mau pergi masjid? Malu, nanti dikira soalim. Nah, ini bukan tempatnya. Atau kenapa gak mau pakai peci? Misalkan malu, soalnya tempat kerja pas keluar gak ada yang pakai peci. Misalkan. Atau kenapa tidak mau pakai koko? Misalkan kok cuma pakai kaos? Ya malu, dan seterusnya. Maka ini bukan malu yang kebaikan tadi. Maka malu di sini adalah malu ketika dia mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, dia malu kalau dia tidak mengerjakan ketaatan tadi. Wa arkanuhu sittah, dan rukun dari keimanan, rukun iman ada 6. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dimaksud dengan rukun sini yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir atau hari kiamat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan iman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Yang mana ini merupakan potongan juga dari hadis Jibril sebagaimana yang akan datang insyaallah taala. Jadi di sini rukun keimanan, rukun iman yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa dalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Bukanlah sebuah kebaikan engkau itu menghadapkan wajah kalian itu ke arah timur atau ke arah barat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kebaikan adalah siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia beriman kepada hari akhir, dia beriman kepada para malaikat, dia beriman kepada kitab, dan juga dia beriman kepada para nabi. Di dalam ayat tadi tidak ada kepada qadar, tapi datang kepada pada ayat yang lainnya, surat yang lainnya. Wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan kadarnya, dengan takdirnya. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita sudah mengatakan al-iman billahi azza wa jalla, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman meyakini Allah itu yang menciptakan tadi. Kita mengimani bahwasanya Allah itu yang mengatur segala alam semesta. Kita mengimani bahwasanya Allah lah yang Maha memberikan rezeki. Allah yang telah menentukan jodoh bagi kita semuanya. Nah, tatkala kita sudah meyakini, mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi harus kita menjalankan konsekuensi dari keimanan tadi. Kalau kita mengatakan Allah itu Maha memberikan rezeki, ya jangan takut lagi ketika kita bekerja. Jangan khawatir lagi ketika kita tahu pekerjaan kita ternyata haram, ya tinggal kita apa? Meninggalkannya. Bukankah kita yakin kalau itu Allah SWT Maha memberikan rezeki? Kita mau bekerja dimanapun tempat kerja kita, itu pun juga akan mendatangkan rezeki bagi kita semuanya. Kita semuanya tahu kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah SWT sampai rezeki kita itu diberikan sempurna. Jadi itu diantara konsekuensi dari keimanan juga harus kita laksanakan. Kemudian berikutnya adalah al-martabah as-salithah, tingkatan ketiga dari agama Islam, yaitu al-ihsan. Lalu sebagaimana kita tahu tadi, al-ihsan itu merupakan buah, hasil atau tujuan dari Islam dan juga iman. Amalan zahir sudah kita lakukan, amal soleh, dan juga amalan batin, i'tiqad, keyakinan juga kita sudah benarkan, maka tujuannya, ghoyahnya adalah al-ihsan. Sedangkan al-ihsan rukunnya hanya satu saja, yaitu sebagaimana dalam hadis Jibril yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yaitu engkau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? Melihatmu. Maksud dari hadis ini adalah bukan berarti kita ketika beribadah, ketika sholat membayangkan wajah Allah, tidak. Allah itu nunggu di depan kita, tidak. Bahwasanya ketika kita itu beribadah, kita itu sedang menghadap Zat yang Maha menciptakan kita. Bahwasanya kita itu harus memperbaiki segala ibadah kita semuanya. Kita kalau lagi menghadap Pak Gubernur di hadapan kita, nggak mungkin kita cengengesan kan? Nah, tidak mungkin kita tangannya kesana kemari, bermainan HP dan seterusnya. Pasti kita akan bersikap dengan sikap yang baik. Itu terhadap makhluk. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika Allah adalah yang kita tidak mampu untuk melihatnya, maka kita diperintahkan seorang-orang seolah-olah melihatnya di hadapan kita. Seolah-olah kita beribadah benar-benar itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ada di hadapan kita. Kita enggak enak kalau kita sholatnya itu tidak beneran, tidak khusyuk dan yang lainnya. Nah, kalau kita tidak bisa membayangkan, tidak bisa menganggap Allah itu ada di hadapan kita, maka minimal kita meyakini bahwasanya Allah itu yang melihat kita. Allah itulah yang mengawasi kita. Tatkala kita berada di kamar tertutup, lampunya dimatikan, ketika keluarga yang lain tidak tahu kita ngapain, maka kita menganggap bahwasanya Allah itu sedang apa? Mengawasi kita. Muraqabatullahnya itu ada. Kita senantiasa berada di awasan, di bawah awasan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berada di CCTV saja. Kita di toko atau di mana, kalau di masjid aja misalkan ada CCTV misalkan, orang khawatir pasti akan berbuat yang baik dan seterusnya. Bagaimana apabila yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Baik itu ketika kita bersembunyi maupun terang-terangan, Allah Maha melihat kita semuanya. Wa dalilu qaulu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqau walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, yang mana mereka itu telah berbuat muhsin, telah berbuat baik dalam amal-amal mereka. Di sini Allah mengungkapkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tentu bukan kebersamaan zat. Allah itu berada zatnya bersama orang bertakwa. Namun ma'iyatul ilm, Allah itu mengetahui orang-orang yang bertakwa tersebut. Wa qala ta'ala wa tawakkala 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Dan bertawakallah kalian kepada Al-Aziz, yaitu yang maha bijaksana dan juga yang maha penyayang. Alladhi yaraka hina taqum, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kalian tatkala kalian berdiri, tatkala kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan salat dan yang lainnya. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui gerakan-gerakan kalian ketika mereka sujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan juga maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin ولا تعملون من أمر إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Dan tidaklah dalam sebuah urusan dan apa yang kalian baca dari Al-Quran dan tidaklah apa yang kalian kerjakan dari sebuah amalan illa kunna alaikum syuhada, melainkan kami semuanya mensaksikannya. Ada saksi-saksi, ada yang melihat apa saja yang kalian kerjakan. Itu fiduna fi, yaitu tatkala kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Jadi ihsan bisa juga diartikan sebagai muraqabatullah. Itu tatkala kita tidak mampu untuk mengatakan, tidak menganggap Allah berada di hadapan kita, seolah-olah kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pasti adalah bahwasanya apa yang kita lakukan tadi itu semuanya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat oleh para malaikat. Dan dari sunnah, dan ini adalah dalil yang panjang yang insya Allah semoga mencukupi, yaitu hadis Jibril al-Masyhur an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun inda nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, maka tiba-tiba datanglah kepada kami seorang yang berpakaian sangat putih, shadidu sawadi syar, yang mana rambutnya sangatlah hitam, la yura alaihi atharu safar, namun tidak kelihatan dari dirinya itu bekas dari perjalanan. Dia orang asing, tidak pernah ditemui di Madinah, pakaiannya pun juga masih bersih, masih putih, tidak kelihatan dia itu baru melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rubbatayhi ila rubbatayhi, dan orang tersebut menempelkan lututnya di kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada kafaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Di sini juga mengajarkan kita tentang adab thalabul ilmi. Bagaimana orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian putih bersih yang mereka tidak compang-camping, dan juga adab langsung berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung berhadapan mencari tempat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Memang di sini ada yang menafsirkan pahanya itu adalah paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang tersebut meletakkan pahanya di meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun penjelasan yang lainnya itu adalah meletakkan di pahanya sendiri. Karena dari adab pun juga secara umum memang kurang baik. Baik itu orang Arab juga tidak menganggap itu baik meletakkan tangan kita di atas tangan orang lain. Tapi kalau di sini tidak disebutkan bahwa doa kafai ala fakhidahi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku, yaitu tentang Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimat shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita man in istata'ta ilaihi sabila. Inilah rukun Islam yang kita semuanya mengetahui, di samping hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bunil Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 pokok, 5 rukun. Maka ini juga menjelaskan tentang rukun Islam tersebut. Qala sadaqta, maka kemudian orang yang bertanya tadi justru mengatakan sadaqta, engkau benar wahai Rasulullah. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami pun terkagum, takjub, kaget. Bagaimana mungkin dia bertanya namun ternyata setelah itu membenarkan. Qala akhbirni anil iman, maka orang tersebut juga bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Maka Rasulullah menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir yang baik dan yang buruk. Qala akhbirni 'anil ihsan. Maka beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun darahu fa innahu yarah. Yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihatmu. Kemudian melanjutkan, akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu dari yang bertanya. Dan Rasulullah pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Maka orang tersebut pun berkata, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, antalidal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak wanita melahirkan anak dari tuannya. Wa antara al-hufatal uratal alata. Yaitu engkau akan melihat al-hufatal urat, yaitu orang-orang yang sudah tidak mengenakan alas kaki dan juga tidak mengenakan pakaian, dan juga orang-orang miskin itu sudah semakin banyak. Ria asyai yatatawaluna fil bunyan, dan para pengembala binatang, pengembala kambing, mereka sudah berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Qala famadha, maka kemudian orang tersebut maka berlalu. Falabitna maliyan, maka tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Umar, atadruna manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapakah yang datang bertanya tadi? Maka para sahabat menjawab, kulna Allah wa rasulu alam. Qala hadza Jibril atakum yuallimukum amra dinikum. Maka ketika sahabat mengatakan, Allah dan rasulnya lah yang paling mengetahui, maka Rasulullah mengatakan, yang datang tadi adalah Jibril, yang mana dia datang ke sini adalah untuk mengajarkan kalian urusan agama kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis yang panjang, yang masyhur, yang banyak sekali faedah-faedah yang dapat kita petik dari hadis tersebut, yaitu hadis Jibril alaihi salam. Yang mana hadis ini banyak dibawa pada bab-bab yang beraneka macam. Di antaranya juga adalah tentang Islam ini sendiri, yaitu pembagian Islam, Islam, iman dan ihsan, dan juga dibawa pada hadis tentang adab thalabul ilmi, dan ini yang paling penting juga untuk kita mengetahuinya, dan juga tentang di antara tanda-tanda hari kiamat apa saja, yang mana ternyata kita semuanya saat ini pun sudah menyaksikan tanda-tanda hari kiamat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Yaitu ketika tadi mengatakan antalidal amatu rabbataha. Kalau ini memang sekarang tidak ada zaman perbudakan. Bahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika masih ada perbudakan, para sahabat, para tabi'in masih ada, yaitu perbudakan. Jadi budak perempuan dia melahirkan anak itu dari tuannya, sedangkan tuannya adalah merdeka. Dan ini juga di antara tanda kiamat. Kalaupun sekarang mungkin bukanlah antara budaknya, kita sudah menyaksikan seorang ayah memaksa putrinya sendiri sehingga putrinya itu juga melahirkan seorang anak, anak dari ayahnya, sehingga laki-laki yang seharusnya menjadi kakeknya dalam satu waktu juga menjadi ayahnya. Dan ini juga sudah ada di zaman sekarang, bukan antara tuan dengan budak tadi. Dan juga sudah al-urar, orang-orang sudah tidak berpakaian lagi, berpakaian tapi telanjang. Lihat kanan, kiri, depan, bawah, itu pun masih terlihat, yaitu wanita-wanita yang tidak menutup aurat mereka. Tidaklah kita keluar dari rumah kita, pasti menjumpai orang-orang yang membuka aurat mereka. Dan juga di antara tandanya adalah, yaitu sudah tidak mengenakan alas kaki, sebagaimana antum semuanya. Nah, di sini di masjid pakai alas kaki atau tidak? Ya tidak. Tapi ini bukan berarti tanda-tanda yang ada tidak semuanya itu buruk. Nah, tidak semuanya itu negatif. Karena ini hanya menyebutkan ciri-cirinya saja. Kalau dahulu para sahabat, para nabi, Nabi SAW dan para sahabatnya sholat masih mengenakan alas kaki, sandal atau khuf ataupun yang lainnya. Sehingga sekarang pun orang mengerjakan sholat juga tidak mengenakan alas kaki, bahkan rumah-rumah, kantor dan yang lainnya sudah kebanyakan karena lantainya bukan pasir lagi dan yang lainnya, sehingga melepaskan alas kaki. Dan ini juga kita saksikan. Dan juga orang-orang miskin dari dulu sampai sekarang juga masih ada. Dan juga tadi ria asyai, para pengembala kambing, mereka sudah menjadi orang-orang kaya. Mereka sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Di sini tentu yang dimaksud dengan pengembala kambing hanya sebuah ungkapan saja, tidak semata-mata yang penting di sini adalah pengembala kambing. Karena dulu itu menunjukkan orang kaya, pemilik, dia adalah ketika memiliki ternak kambing. Nah, sekarang lihat kita di dunia berlomba-lomba membangun gedung yang paling tinggi di dunia. Pertama di negaranya di Indonesia, kemudian di dunia dan yang lainnya sudah berlomba-lomba. Apalagi kalau di Surabaya tanah sudah mahal, tidak ada jalan lain membangun rumah kecuali ke atas, vertikal. Kalau meluas sudah tidak bisa lagi. Dan ini juga merupakan di antara hari kiamat. Tentu ini tidak melihat ini bagus atau tidak, dosa atau tidaknya, tapi yang jelas ini faktanya, faktanya kan seperti itu. Sehingga tadi di sini juga bagaimana metode Jibril alaihi salam dengan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan sodakta, telah benar dia bertanya, namun dia juga apa membenarkan apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan bolehnya bagi kita semuanya untuk bertanya tentang sesuatu yang kita semuanya sudah mengetahuinya, namun tujuannya adalah orang-orang yang tidak mengetahui itu semakin tahu, semakin mengerti. Tentu dengan adab yang baik, bukan hanya sekedar atau justru malah menimbulkan fitnah. Karena terkadang ilmu itu terkadang juga lebih baik seorang tidak mengetahui. Seorang lebih baik kadang tidak mengetahui, dan ini juga tidak perlu dijelaskan. Namun karena ada pertanyaan yang jelimet misalkan, atau yang justru menimbulkan fitnah, maka ini juga tidak baik untuk disampaikan atau ditanyakan. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah, tambahan ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita pun bisa mengamalkan ilmu kita, meningkatkan semangat kita untuk talabul ilmi, untuk belajar, untuk mengetahui agama kita semuanya, dan kita amal ibadah kita pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.